itu pelajaran kelima yang telah kita baca. Dan insyaAllah malam hari ini sebelum kita memasuki pelajaran keenam, kita ingin mendengarkan sebagian ikhwah yang ingin menyetorkan hafalannya. Taib. Kita coba Akhuna Ahmad Nawawi, tafadhal dibaca. Barakallahu fiik. Naam. Kita ganti Al-Akh Abu Salman Subang. Naam Ustaz. Tafadhal dibaca pelajaran kelima. Dihafalkan. Bismillah. Ad-darsul khamis. Pelajaran kelima, as-samarotu buah-buahan, apel, tufahun apel, anggur, ceri, anggur, ainabun anggur, ceri, karozun ceri, durian, Abu Syauki durian, pir, kumasro pir, jeruk, burtukolun jeruk, kurma, tamrun kurma, lemon, laimunun lemon, pisang, mauzun pisang, pepaya, babaya pepaya. Delima, rumanun delima. Semangka, bitihun semangka. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Berikutnya akhuna Abu Saufa Taufik. Naam Ustaz. Bismillah. Silakan. Ad-darsul khamis. Pelajaran kelima, as-samaratu, buah-buahan, tufahun, apel, ainabun, anggur, ceri, karozun, abu syauki, durian, kumasra, pir, babaya, pepaya, tamrun, kurma, mauzun, pisang, laimunun, lemon, jeruk, burtukolun, jeruk, rumanun, delima, bitihun, semangka. Naam, Masya Allah, barakallahu fiik. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Ad-darsul khamis, pelajaran 5. As-samarat, buah-buahan. Apel, tufahun, anggur, ainabun, ceri, karozun, durian, Abu Syauqi, pir, kumasra, jeruk, burtukalun, kurma, tamrun, pisang, mauzun, Lemon. Lemon. Lemonun. Pepaya. Pepaya. Babaya. Delima. Rumanun. Semangka. Semangka. Bitihun. Naam, Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Satu lagi. Al-Akh Imam. Silahkan. Tafadhal dibaca. Naam. Sayyib, tidak terdengar suaranya. Kita pindah. Al-Akh Abu Aulia. Naam, Ustaz. Tafadhal dibaca. Barakallahu fiik. Bismillah. Ad-darsul khamisu. Pelajaran 5. As-samaratu. Buah-buahan. Cherry. Karozun. Karozun cherry. Pepaya. Babaya. Babaya pepaya. Lemon. Leimunun. Leimunun lemon. Anggur. Ainabun. Ainabun anggur. Jeruk. Portukolun. Portukolun jeruk. Durian. Abu Syauki. Abu Syauki durian. Apel. Tufahun. Tufahun apel. Semangka. Bitihun. Bitihun semangka. Pir. Kumasro. Kumasro pir. Qur'an. Delima. Rumanun. Rumanun delima. Kurma. Tamrun. Tamrun kurma. Pisang. Mauzun. Mauzun pisang. Nah, Masya Allah. Wafiq barakat. Masya Allah. Taib. Kita cukupkan. Kita baca pelajaran ke 6 untuk materi malam hari ini. Baik, pelajaran ke 6 dibuka halaman 33. Halaman 33. Ad-darsus sadis. Pelajaran ke-6. Wasailu an-naqli. Wasailun naqli. Alat transportasi. Ayo membaca dan menghafal. Di sini disebutkan ada 9 kosakata. Jadi kalau kita kumpulkan dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-6, sudah Masya Allah sudah banyak kosakata yang kita hafalkan. Nah, tinggal diulang-ulang terus kosakata yang sudah dihafal itu. Yang pertama disebutkan mobil. Bahasa Arabnya sayyaratun. Sepeda. Darrajatun. Dukar. Arabatun. Kereta api. Qitarun. Qitarun. Pesawat terbang. Ta'iratun. Kapal. Safinatun. Safinatun. Taksi. Sayyaratul ujrati. Sayyaratul ujrah. Bus. Hafilatun. Yakni bis ya. Hafilatun. Truk. Syahinatun. Syahinatun. 9 kata yang berkaitan dengan wasailu an-naqli. Wasailun naqli, alat transportasi. Kita ulang sekali lagi. Mobil, sayyaratun. Sepeda, darrajatun. Dokar, arabatun. Kereta api, qitarun. Pesawat terbang, ta'iratun. Kapal, safinatun. Taksi, sayyaratul ujrati. Kalau mau dihentikan sebenarnya bisa sayyaratul ujrah, waqaf, berhenti, disukunkan. Bis, hafilatun atau hafilah. Hafilatun, truk. Syahinatun, syahinatun. Naam. Sementara ini kita baca harokat akhirnya, karena kita belum memasuki pembahasan tentang cara menghentikan atau cara berhenti pada suatu kata. Sementara ini kita masih menghafal saja. Jadi harokatnya semuanya dibaca. Sayyaratun, darrajatun, sayyaratul ujrati, hafilatun. Nah. Taibar, kalau fikum bisa difahami ya. Coba kita baca atau kita dengarkan bagian ikhwah yang ingin membaca. Kita lanjutkan dari Al-Akh Randi. Silakan dibaca. Tafadhol, pelajaran ke-6. Dibaca melihat buku. Nah, tidak terdengar suara antum. Baik, kita beralih terlebih dahulu kepada Akhuna Aslam Al-Akhrandin mungkin nanti. Afwan Ustaz. Naam, fadhal, dibaca. Ana belum punya bukunya, Ustaz. Oh, tayyib. Naam. Kita pindah dulu. Al-Akh Abu Ahnaf. Tayyib, barakallahu fiik. Ad-darsul ad-darsus sadisu, pelajaran ke-6. Wasailun naqli, alat transportasi. Mobil, sayyaratun. Sepeda, darrajatun. Dokar, arabatun. Kereta api, qitarun. Pesawat terbang, ta'iratun. Kapal, safinatun. Taksi, sayyaratul ujrati. Bus, hafilatun. Truk, syahinatun. Barakallahu fiik. Fiikum barak, masya Allah, ahsan. Taib. Gimana, Akhuna Aslam sudah dapat? Sudah Ustaz. Tafadhal, dibaca, barakallahu fiik. Wafiik, barakallahu fiik. Wasailun naqli, alat transportasi. Sayyaratun, mobil. Darwajatun, sepeda. Airobatun, dokar. Kitarun, kereta api. Toiratun, pesawat terbang. Safinatun, kapal. Sayyaratul ujrah. Sayyaratul ujrati, taksi. Hafilatun, bus. Syahinatun, truk. Naam, ahsan tabarakallah. Akhuna Abu Abdullah Joko. Bismillah. Wasailun naqli, alat transportasi. Mobil, sayyaratun, sepeda, darrajatun, dokar, arobatun, kereta api, kitorun, pesawat terbang, ta'iratun, kapal, safinatun, taksi, sayyaratul ujrati, bus, hafilatun, truk, syahinatun. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Berikutnya akhuna Ammar Abu Salman. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu sadisu, pelajaran 6. Wasailun naqli, alat transportasi. Mobil, sayyaratun. Sepeda, darrajatun. Dokar, arobatun. Kereta api, kitorun. Pesawat terbang, toiratun. Kapal, safinatun. Taksi, sayyaratul ujrati. Bus, hafilatun. Truk, syahinatun. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Berikutnya, Al-Akhfari. Al-Akhfari. Baik, kita beralih ke Al-Akhpuju. Ah, Ustaz. Tafadhal dibaca. Pelajaran 6. At-tarasus sadisu, wasailun naqli, alat transportasi. Mobil, sayyaratun, sepeda, darrajatun, dokar, arobatun, kereta api, qitarun, pesawat terbang, toiratun, kapal, safinatun, taksi, sayyaratul ujrati, bus, hafilatun, truk, syahinatun. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Berikutnya Al-Ahman Al-Ahkandi sudah bisa terhubung. Nampaknya ada gangguan pada suara ya. Suara tidak terdengar. Naam. Tafadhal, siapa yang ingin membaca? Silakan. Ana Ustaz. Baik, tafadhal akhuna Abu Khadijah. Bismillah. Ad-darsus sadisu, pelajaran 6. Wasailun naqli, alat transportasi. Mobil, sayyaratun, sepeda, darrajatun, dokar, arabatun, kereta api, qitarun, pesawat terbang, ta'iratun, kapal, safinatun, taksi sayyaratul ujrati bus pendek sayyarat sayyaratul ujrati taksi sayyaratul ujrati bus hafilatun truk syahinatun. Naam, ahsanta barakallahu fiik, ahsanta barakallahu fiik. Satu lagi, silakan. Apa Ustaz, kedengaran suara ada? Nah, naam, ahsan, kedengaran sekarang, fadol. Alhamdulillah. Rasul Sadis, pelajaran 6. Wasailun naqli, alat transportasi. Mobil, sayyaratun, sepeda. Darrajatun, dukar, arobatun, arobatun, kereta api, kitorun, pesawat terbang, toirotun, kapal, safinatun, taksi, sayyaratul ujrotun, ujroti, bus hafilotun, truk syahir, syahinatun. Naam, ahsan tabarakallahu fiik, masya Allah. Baik, kita cukupkan sampai pembahasan ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada hari Selasa insyaallah. Dan kita cukupkan mungkin untuk tanya jawab kita pending dulu ya. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.